kali sudah ku pendam kecewamu. Sering kau tinggalkan diriku sendiri. Kesetiaan ini bukannya sandiwara, berkorban untukmu walau kadang kecewa. Malam berakhir sayang, tiap kali bila ku tanya, jawabmu hanya maaf di bibir saja. Mungkin harus lebih sabar menghadapi. Menghadapi diri.